percaya tak bukti. Alah, tapi bene. Kalau soro-soro sami tangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu. Para soro gending tresno kawe kangen ning atiku tansah eling aku ros liramu. Ketemu kebunga atiku krungu suaramu. Aku mumpi sonde tungo waranggono sing tak tresno buka bisa urip tentrem mulya. Tak nulis lakon tresnomu ing kendeng tembangke saben kangen seliramu. Sak tenane aku nangis nanging tresno wis kinane sak lakoni kanthi ikhlas sati. Oh yo best me leave.